Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul Rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jal, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu, masih pada hadis yang ke-26, yaitu hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada keduanya, yaitu hadis u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku, yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa panik musuh sebulan atau selama sebulan perjalanan. Sebulan sebelum peperangan sudah merasa gentar musuh. Wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, dan bumi ini dijadikan untukku seluruhnya masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalatu falyusalli, maka di mana saja umatku mendapatkan waktu salat, maka salat saja silakan. Berikutnya, wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Walam tuhilla li ahadin qabli, padahal sebelumnya tidak dihalalkan sebelum aku, kata Rasul. Fa'utitu asy-syafa'ah. Fa'utitu asy-syafa'atu. Aku diberi syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassah. Dan dulu kalau nabi diutus kepada umat secara khusus, umatnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'amah. Adapun aku diutus kepada manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita sudah membaca penjelasan yang pertama, Nusirtu bir-Rab. Kita sudah baca penjelasan dari Syekh As'adi rahimahullah. Kemudian yang kedua juga kita sudah membacanya. Ju'ilat liyar ardu kulluha masjidan wa tahura. Seluruh bumi ini dijadikan masjid dan alat bersuci. Yakni maksudnya untuk bertayamum. Kita sudah lewat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk perkara yang ketiga, yang merupakan kekhususan untuk nabi kita. Dan tentunya ya, ini merupakan nikmat juga untuk umatnya ya. Kita masuk kepada yang ketiga. Asali satu, perkara yang ketiga yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, nabi kita semuanya. Qauluhu wa uhillat lil ghanaimu walam tahulla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum aku. Qala rahimahullah, Syekh As'adi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sabda Rasul ini. Wadhalika likaramatihi ala rabbih wa karamati ummatihi wa fadlihim wa kamali ikhlasihim fa ahallaha lahum. Hal ini karena tingginya martabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga disebabkan karena tingginya martabat umat beliau dan besarnya keutamaan umat beliau. Jadi beliau sendiri di kalangan para nabi ya, itu memiliki martabat yang tinggi. Begitupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki martabat yang tidak dimiliki oleh umat-umat nabi sebelumnya. Juga memiliki keutamaan yang berbeda. Umat nabi itu memiliki keutamaan yang berbeda daripada umat-umat nabi sebelumnya. Maka Allah berikan ini ya, dihalalkan ghanimah. Wa kamali ikhlasihim, dan karena kesempurnaan ikhlasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahallaha lahum, maka Allah Ta'ala halalkan bagi mereka, bagi nabinya dan bagi umatnya. Walam yankus min ajri jihadihim syai'a, Ini pun tidak sampai mengurangi pahala jihad mereka sedikit pun. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Fathul Majid, ya, pada hari sebelumnya, ya. Nah, hari Rabu ini sudah jelaskan. Tapi keutamaan bagi orang yang berjihad ikhlas karena Allah, walaupun mendapatkan ghanimah. Nah, dan kemanjakan para sahabat seperti itu. Ini menunjukkan, ya, memang sempurnanya keikhlasan mereka. Nah, wa hasala biha li hadhihi al ummah min si'atil arzaq. Dan dengan dihalalkannya ghanimah, ini tentunya berpengaruh pada semakin luasnya rezeki untuk umat ini. Nah, mungkin kalau di Pulau Jawa, ya, nah, sedikit sekali orang yang merasakan. Ya, di tahun-tahun sebelumnya ada syariat jihad di Ambon, mungkin orang-orang sana sangat merasakan, ya, bagaimana nikmatnya dihalalkan ghanimah. Nah, berupa rezeki yang sangat besar tentunya. Wa kathratil khairat. Dan juga dengan dihalalkannya ghanimah ini, semakin banyak kebaikan. Wal isti'anati ala umuriddin wa dunya syai'un la yumkin addahu. Dan ini sangat membantu sekali, ghanimah ini sangat membantu sekali, baik pada perkara dunia atau perkara agama. Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dihitung-hitung lagi. Nah, jadi kalau yang belum merasakan, ya, belum merasakan jihad mendapatkan ghanimah, ini perlu tahu, ya. Kalau yang sudah merasakan mungkin sangat realitas sekali, ya. Tapi di negeri Yaman sana, ya, belum lama, kemudian di mana, di negeri kita di Ambon dulu, ya, mungkin orang-orang sangat mengetahui hal ini. Nah, ketika dihalalkan ghanimah itu sangat membantu perkara dunia pada orang-orang di situ dan sangat membantu agama, ya, pada orang-orang yang berjihad di situ. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih, riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rezekiku Allah Ta'ala jadikan di bawah naungan tombakku, ya. Di bawah naungan senjata, dalam riwayat yang lain, ya, saif, pedang. Nah, Allah jadikan di antara rezeki umat ini, ya, yaitu dengan adanya ghanimah, ya, tentunya, ya, dengan jihad atau peperangan yang apa, yang syar'i, ya, dengan peperangan yang syar'i, dengan melawan kafir harbi, ya, bukan melawan kafir mu'ahad, itu haram. Bukan dengan membunuh turis, itu haram, ya. Dengan merampas delegasi yang datang ke negara kita, bukan. Nah, tapi kafir harbi tentunya. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, amma man qablana minal umam. Perlu diketahui, umat-umat sebelum kita, fa inna jihadahum qalilun binisbati li hadhil ummah. Peperangan jihad yang dilakukan oleh mereka itu sedikit kalau dibandingkan dengan umat ini. Jadi tidak banyak perang kalau umat dulu. Nah, ya disyariatkannya lari, kabur, gitu kan? Nah, atau perang tapi ya ghanimah tidak halal. Nah, seperti Nabi Musa, ya pada saat-saat tertentu tidak perang tapi diperintahkan untuk mengajak Bani Israel untuk pergi meninggalkan ya Fir'aun, tidak melawan tapi pergi. Nah, tidak banyak syariat jihad dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum duna hadhil ummah bikuwatil iman wal ikhlas. Umat-umat terdahulu itu bisa disebut keimanan mereka dan keikhlasan mereka derajatnya berada di bawah umat ini. Maka kata beliau, famin rahmatihi bihim, maka termasuk rahmat Allah kepada umat-umat dulu, annahu mana'ahum minal ghanaim, Allah haramkan bagi mereka ghanimah. Ya, Allah haramkan bagi mereka ghanimah. Kenapa? Keimanannya beda dengan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat keimanannya tidak sama dengan orang-orang yang beriman dari umat terdahulu. Ya. Li'alla yukhilu biikhlasihim. Mereka dulu, umat sebelum umat Nabi kita, mereka diharamkan ghanimah supaya tidak mengganggu keikhlasan mereka. Nah, karena tidak dipungkiri yang namanya dunia itu sangat berpengaruh kepada keikhlasan. Nah, sampai pun pada umat Nabi Muhammad SAW ini, ya, harta dunia sangat berpengaruh sekali kepada keikhlasan. Wallahu a'lam, kata beliau, Allah lah yang maha tahu. Nah, di antara sebab kemungkinan besarnya seperti ini yang beliau sebutkan, ya, dari dalil-dalil yang disebutkan, ya, umat Nabi kita Muhammad SAW lebih utama daripada umat-umat sebelumnya. Nah, pahala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada umat-umat sebelumnya. Begitu banyak syariat yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Ya. Allah lipat gandakan yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Puasanya, ya. Kemudian salatnya. Di antaranya saja puasa bulan Muharram. Ya, yang sesaat lagi kita akan lakukan. Nah, besok tanggal 9, kalau bisa puasa semuanya ya, thalabah ini, santri. Besok tanggal 9 apa? Muharram. Ya, disebutkan oleh para ulama puasa Tasu'a. Walaupun itu penamaan yang tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi disebut oleh para ulama puasa Tasu'a. Adapun tanggal 10 masyhur dan terkenal dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa Asyura. Nah, besok dan hari Senin berarti ya. Tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Allah lebihkan ya keutamaannya, pahalanya. Di antaranya disebutkan menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Nah, kita berpuasa dan kita mengharap pahala itu. Ya. Taib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk puasa hari esok dan hari Seninnya. Nah, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, dan ini orang-orang Yahudi pun berpuasa sama tanggal 10-nya. Maka kita puasa dari tanggal 9-nya. Nah, dan ini bukan pembahasannya ya. Baik. Intinya yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala di sini ya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada umat-umat sebelumnya dari sisi keikhlasan, dari sisi kekuatan. Nah, walhamdulillah. Ini yang ketiga. Selesai penjelasan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak dihalalkan ya, kepada umat Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'atu, yang keempat sekarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'titus syafa'ata." Aku diberi syafaat. Nah, aku diberi syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat ini? Nah, nanti jelaskan oleh beliau. Karena kita sudah mengetahui dari dalil-dalil yang ada bahwa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nanti akan memberi syafaat. Iya. Nah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan syarat syafaat terpenuhi. Jadi apa yang dimaksud dengan syafaat di sini? Qala rahimahullah, beliau menjelaskan wahya syafaatul uzma, yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besarnya. Syafaat yang paling besarnya. Nah, jadi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah bisa memberi syafaat, ya, anak perempuan yang meninggal bisa memberi syafaat kepada bapaknya atau orang tuanya. Nah, para nabi yang lain bisa memberi syafaat kepada umat-umatnya. Orang soleh bisa memberi syafaat kepada orang-orang muslim yang lainnya. Nah, ini berarti di bawah syafaatul uzma. Ya. Syafaat umum. Bukan syafaat khusus. Adapun syafaatul uzma adalah syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh beliau, syafaatul uzma itu allati ya'tadiru anha kibarur rusul. Yang disebut syafaat uzma itu adalah ya, syafaat yang para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ya, tidak mampu, mereka memiliki uzur untuk mendapatkannya. Wa yantadibu laha khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat udhma ini diberikan kuasanya yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Ya. Sebagai penutup mereka, sebagai penutup para nabi. Fayushafi'uhu Allahu fil khalqi. Maka dengan syafa'atul udhma itu Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan syafa'at kepada makhluk-makhluknya. Wa yahsulu lahul maqamal mahmud alladhi yahmaduhu fihil awwalun wal akhirun. Dengan syafa'atul udhma itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai kedudukan maqam al-mahmud. Alladhi yahmadu fil awalun wal akhirun. Yang kedudukan tersebut dipuji oleh makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Wa ahlus samawati wal ard. Tidak sampai situ. Ya, ini pun dipuji oleh ya, penduduk langit dan bumi. Maqam al-mahmud. Wa tunalu ummatuhu min hadhihi syafa'ati al-haddal wafir al-haddal al-awfar al-haddal al-awfar. Dan umatnya, umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan bagian dari syafaat ini, bagian yang sangat melimpah. Ya, karena umatnya umat yang paling banyak, maka limpahan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih banyak. Limpahannya lebih banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wanasibul akmal, dan akan membagi, mendapat bagian syafaat yang paling sempurnanya. Wayashfa'u lahum syafa'atul khasatun. Wayashfa'u lahum syafa'atan khasatan. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada mereka, syafaat khusus. Nah, fayashfa'uhullahu ta'ala, maka Allah ta'ala memberikan syafaatnya. Nah, syafaat khusus yang Allah ta'ala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga: syafaatul udhma, nah, kemudian syafaat yang diberikan kepada nabi kita yang nantinya akan diberikan juga kepada umatnya untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada pamannya Abu Thalib supaya siksanya Allah Ta'ala ringankan dibandingkan orang kafir yang lain. Nah, tentunya dengan dalil yang sahih bahwa paman beliau ya, yaitu Abu Thalib itu kafir orangnya. Nah, karena diringankan azabnya, tapi gak bakalan masuk surga ya, karena enggan mengucapkan apa? Syahadat. Baik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang menunjukkan bahwa ya, umat ini akan mendapatkan syafaat yang paling banyak daripada umat-umat sebelumnya. Ya. Rasul bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim, li kulli nabiyyin da'watun tu'ajjalaha. Setiap nabi itu memiliki doa yang akan dikabul. Waqad khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Dan sungguh aku telah mencurahkan doaku tersebut untuk syafaat terhadap umatku. Fahiyana ilatun, dan itu telah berhasil insyaallah. Man mata la yusyrik billahi syai'a, yaitu ini berlaku untuk orang-orang yang mati dalam keadaan apa? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini syaratnya. Ya. Syafaat Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak akan diberikan atau tidak akan mengena kecuali kepada orang yang apa? Mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Oleh karena itu jangan minta syafaat kepada Nabi. Syafaat itu hanya diminta kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Allah untuk diberikan kepada umatnya. Dan umatnya pun tidak semuanya yang dapat. Apa disebutkan tadi? Ya, berlaku untuk orang-orang yang tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Ya. Waqala, dan Nabi SAW pun bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan mendapat syafa'atku yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ikhlas, maksudnya ikhlas di sini, ya, dia realisasikan dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, dia murnikan, tidak meminta syafaat hanya kepada Allah saja, ya, dia tidak meminta keselamatan kecuali hanya kepada Allah saja, dia tidak menempuh sebab untuk dunia dan akhiratnya kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Khalisan itu yang memaknai khalisan, ikhlas, murni, min qalbihi, di dalam atau dari lubuk hatinya. Nah, tidak ditafsirkan macam-macam, ya. Tapi dari mana khalisan min qalbihi. Alhamdulillah, ini penjelasan dari berarti itu asy-syafa'ata. Aku diberi syafaat. Maksudnya adalah syafa'atul udhma. Syafa'atul udhma, syafaat yang paling besarnya, yang paling agungnya. Ketika para nabi didatangi oleh umat manusia, mereka semuanya enggan. Mereka semuanya tidak mampu. Dan mendelegasikan, mempercayakan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu syafaatul udhma yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Taib, yang terakhir, yang kelima. Al-khamisatu, yang kelima, kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita. Qauluhu wa kana nabiyyu ay jinsil anbiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kana nabiyyu, dan nabi dahulu, ai maksudnya jinsul anbiya, jenis nabi terdahulu. Walaupun disebutkan an-nabi mufrad, tapi alif lamnya adalah lil jins, untuk jenis nabi. Ya. Jadi maksudnya wa kana nabiyyu, dan nabi sebelum aku. Nah. Seluruh nabi maksudnya, karena al jins untuk jenis nabi, pokoknya sebelum aku. Nah, gitu. Yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'amah. Nabi terdahulu diutus kepada umatnya secara khusus, adapun aku diutus kepada manusia seluruhnya. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan keutamaan nabi kita yang terakhir ini. Wa dzalika likamali syari'atihi wa umumiha wasi'atiha washtimaliha ala salahil mutlaq wa annaha salihatun likulli zamanin wa makanin. Hal ini disebabkan karena sempurnanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan mencakup segala perkara, juga sangat luas syariatnya. Dan syariatnya itu juga memuat seluruh perkara kebaikan secara mutlak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, laki-lakinya, perempuannya, manusianya, hewannya, ya, benda hidupnya, benda matinya, ini secara mutlak, ya, syariatnya memuat kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Wa annaha salihatun likulli zamanin wa makan. Dan syariatnya itu cocok, relevan, ya, untuk setiap waktu, ya, dan setiap tempat. Mau Arabnya, mau bukan Arabnya, syariat Islam itu cocok. Walam yatimmu shalahu illa biha, juga, ya, tidak akan sempurna sebuah kebaikan kecuali dengan adanya syariat ini. Waqad assasat lil bashari usulan adziman mata tabaruha salahat lahum dunyahum kama salahat lahum dinuhum. Dan sungguh, ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu telah dijadikan pondasi, ya, untuk al-bashar, pondasi yang sangat agung untuk al-bashar ini. Ya, siapa al-bashar? Manusia dan jin. Nah, jin ada yang muslim, ada yang kafir, sama. Mata tabaruha salahat lahum dunyahum kama salahat lahum dinuhum. Selama syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka gunakan, ya, digunakan oleh manusia dan jin, maka, ya, akan bagus pula dunia mereka sebagaimana akan bagus agama mereka. Taib, alhamdulillah, selesai dari penjelasan hadis yang ke-26 ini. Taib. Sangat jelas sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis ini, keutamaan yang sangat besar kepada Nabi kita dan tentunya berpengaruh kepada umatnya yang patut untuk kita syukuri. Nah, cukup sampai di sini insyaallah. Pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis yang ke-27 biidznillah azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.